Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji masih surat Thaha. Sekarang ayat 94. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala yabna umma la ta'khuz bilihyati wala bira'si, inni khasitu antakula farakta baina bani Israel walam tarqub qawli. Harun menjawab, Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara umatku, amanatku. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari tiga ayat yang masih menceritakan tentang teguran Musa kepada Harun dan balasan Harun atau jawaban Harun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa setelah turun dari Bukit Tur Sina menemukan kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, begitu marah, dan diantara kemarahannya dilimpahkannya kepada Harun sebagai wakilnya yang menunggu Bani Israel. Nabi Musa berkata, Ma manaka iz ra'aitahum dhallu, kenapa engkau tidak melarang saat melihat mereka dalam keadaan sesat? Alla tattabi'ani afasaita amri, tidakkah engkau mengikuti perintahku atau engkau sengaja melarang, melanggar apa yang telah aku sampaikan? Pada ayat 94 ini Nabi Harun menjawab, Wahai saudaraku, artinya kondisi turun dalam suasana yang begitu tidak mengenakkan, emosi selalu muncul. Harun yang berada di situ telah lama marah dan akhirnya sekarang dalam posisi tenang dan sabar, dapat berpikir lebih jernih. Maka ketika Nabi Musa langsung marah dengan ucapannya, Ma mana'aka, apa yang melarangmu? Harun yang berada pada posisi tenang memulainya dengan, Wahai putra ibuku. Perkataan Yabna Umma ini menarik untuk kita kaji. Ini perkataan dapat meredam marah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang marah, kita mengatakan, Wahai saudaraku. Kata-kata saudaraku itu mengingatkan dia, saya ini tidak ada berniat jahat sedikit pun. Apa yang kulakukan ini atas dasar persaudaraan antara saya dengan kamu. Sedikit agak tidak mengenakkan, tapi sebenarnya ini adalah usaha maksimal yang telah saya lakukan. Maka dimulai dengan kata-kata putra ibuku atau saudaraku, maka perkataan selanjutnya akan lebih mudah untuk diterima. Jangan pegang janggutku, jangan pula kepalaku. Artinya jangan sampai memukulku pun jangan. Menyentuhku pun jangan, apalagi sampai memukul. Karena apa? Karena apa yang aku lakukan maksimal dari apa yang telah aku usahakan. Semua ini demi satu hal yang lebih penting. Tidak saja mencegah mereka untuk tidak menyembah patung, tetapi di atas lebih dari itu, apa yang aku lakukan, usaha yang bijaksana menurut saya ini, lebih untuk agar bersatu Bani Israel dan tidak ada perpecahan antara kita semua. Untuk itu, kedewasaan dalam mensikapi perbedaan pendapat itu perlu. Terkadang tidak harus disikapi kemarahan dengan kemarahan, tapi sikapilah kemarahan dengan kebijaksanaan. Kalau tidak bisa melakukan kebijaksanaan, diam merupakan solusi untuk mendengar ocehan orang-orang yang sedang marah. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita persilahkan. Terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini kembali membicarakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Secara khusus di sini bagaimana kemudian dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Harun setelah Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama sekali ketika dia membawa kaumnya mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dia sampaikan, akhirnya setelah itu dia kembali lagi ke Bukit Tursina, dan setelah dia turun dia mendapatkan kondisi umatnya sudah melakukan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam keterangan ayat terdahulu ternyata mereka sudah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, ya, salah satu pengikut Nabi Musa alaihi salam. Yang menarik di sini adalah bahwa sebagaimana tadi kata Ustaz Jenal, untuk meredam amarah dari Nabi Musa, kemudian Nabi Harun mengatakan ya bena umma, ya, dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang yang mengandung makna yang begitu sangat mendalam. Wahai saudara sepupuku, ya, ibna umma, anak dari ibu, maksudnya ibu ini mungkin makciknya, ya, atau uaknya. Mereka saling bersaudara, saudara sepupu ini. Ya, ternyata saudara Nabi Harun itu adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga di dalam periwayatan lain bahwa ternyata Karun yang tergambar sebagai seorang kaya yang begitu sangat angkuh dan akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih mempunyai hubungan darah yang sangat erat dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu penafsirannya bisa kita baca di penjelasan surat Al-Qasas, di mana di situ diterangkan tentang bagaimana kemudian wa Qarunu kana min qaumi Musa fabagha alaihim, adalah Karun itu termasuk masyarakat yang hidup pada masa Nabi Musa, akan tetapi ternyata dia malah menjadi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun memiliki pertalian darah yang begitu sangat kuat dengan Nabi Musa. Pelajarannya adalah bahwa ternyata di dalam sebuah keluarga itu tidak menjadi suatu garansi ketika ada satu hubungan darah, ternyata masih ada saudara ini yang beriman kepada Allah, tetapi ternyata saudara lainnya ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh yang dekat dan selalu kita pahami bahwa Nabi Muhammad alaihi salam, ya, Abu Lahab itu adalah pamannya, ya, Abu Jahal itu adalah pamannya. Tetapi ternyata walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah, menyampaikan kepada mereka akan kebenaran ajaran agama Islam, ternyata masih banyak di antara saudaranya, bahkan paman-pamannya sendiri yang enggan untuk mengikuti ajarannya. Bahkan sampai meninggalnya Abdul Muthalib, ya, paman yang sangat dia sayangi, yang selalu mengasuh dia sejak dari masa kecil, ternyata sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan kufur, ya. Ini tergambar di dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jangan terlalu bersedih hati wahai Muhammad, kata Allah, engkau menangis ketika pamanmu meninggal tidak mengucapkan syahadat, karena sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pelajaran kita di sini adalah bahwa kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk menyampaikan ajaran Islam kepada minimal yang paling kecil adalah kepada kehidupan rumah tangga kita dan juga kepada saudara-saudara kita. Kita harus memperhatikan mereka. Kita harus selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik dan masukan-masukan serta ajaran agama terhadap mereka, agar jangan sampai ada keluarga kita yang malah menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi orang-orang yang lupa terhadap Sang Penciptanya. Ini dilakukan karena rasa kasih sayang kita terhadap mereka. Jangan sampai kita satu pertalian keluarga, ikatan darah yang begitu sangat erat, kasih sayang begitu sangat besar, akan tetapi ternyata nanti di hari akhirat kita masuk ke dalam surga, menikmati segala kenyamanan dan kenikmatan, tetapi ternyata saudara-saudara kita, orang-orang yang begitu sangat kita sayangi, mereka malah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Oleh karena itu harus ada usaha yang keras. Nah, di dalam keterangan ayat ini juga yang menarik adalah bahwa ternyata Nabi Musa alaihissalam sudah memberikan amanah yang dia sendiri lupa akibat rasa kemarahannya begitu sangat besar terhadap saudara sepupunya yaitu Harun di sini. Ini tergambar la takhuz bilihyati wala birasi, wahai Musa, wahai saudaraku, tahan dirimu, jangan sampai emosimu itu sangat memuncak sehingga akhirnya engkau memperlakukan diriku sebagaimana orang yang sedang kalap. Orang kalau kalap itu ya bukan hanya rambut aja yang ditarik, bukan hanya kepala aja yang ditokoi, tapi juga kalau orang Arab itu janggut juga ditarik. Ya ini untuk menunjukkan kondisi yang begitu sangat murka, kondisi emosi yang sangat berlebihan, dan inilah yang tidak diinginkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Jangan seperti itu, karena aku punya alasan tersendiri kenapa akhirnya aku tidak mencegah mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala secara fisik, karena memang ya walam tarqub qauli, ada amanah yang engkau sampaikan kepadaku, qad farraqta baina bani Israil, agar aku jangan sampai memecah belah kaum Bani Israil. Karena di dalam keterangan ayat terdahulu juga dijelaskan betapa Nabi Harun sudah memberikan peringatan kepada kaumnya, ya. Ya wa qala Harun ya qaumi innama futintum bihi wa innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri, wahai kaumku, sesungguhnya ya kamu sekarang sedang dicoba karena melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala ini, ya sesungguhnya Tuhan kamu yang benar itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni wa ati'u amri, maka hendaklah engkau mengikuti jalanku. Ada usaha keras yang dilakukan oleh Nabi Harun untuk mencegah kaumnya, tapi karena keingkaran mereka, akhirnya mereka kemudian tidak mau menerima itu. Dan Nabi Harun tahu betul bahwa tugasnya bukan untuk memaksa kaumnya dengan secara fisik, karena dia tahu betul Nabi Musa adalah Nabi yang diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Harun hanya sekedar sebuah pendamping, sebagai pendamping Nabi Musa alaihissalam. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa cara meredam marah adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, apabila dalam keadaan tidak berwudu, berwudulah. Karena apa? Karena ini mungkin dapat meredam emosi yang lagi menggebu-gebu. Karena setan bagaikan api, maka wudu yang menggunakan air itu dapat menyejukkan sanubari kita. Yang kedua, kalau dalam posisi berdiri, duduklah. Kalau dalam posisi duduk, berbaringlah. Karena apa? Jangan sampai sebaliknya, yang berbaring menjadi duduk, yang duduk menjadi berdiri. Karena ketika itu kita telah mengikuti langkah-langkah setan, sehingga terakhir setelah berdiri tinggal memukul. Maka Nabi Harun di sini memperingatkan Nabi Musa, jangan sampai menyentuh, karena berdekatan dapat menimbulkan kalap yang kata Ustaz Perdana tadi, sehingga akhir daripada itu awalu ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Yang pertama kali terlihat dari orang yang marah itu adalah bagaikan kegilaan, orang gila. Dan yang terakhir adalah penyesalan. Yang kedua, bagi orang yang melihat orang yang lagi marah, berkatalah dengan perkataan lemah lembut, dan kalau tidak bisa sebaiknya diam. Terkait dengan ayat ini secara umum, usaha dakwah dilakukan lebih karena ingin berbagi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, bukan untuk mencari benar dan bukan untuk mencari menang sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.